Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada ayat yang ke surat Al-Baqarah ayat ke-124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ibtala إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah ketika kami uji, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat, maka Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Sesungguhnya kami jadikan engkau pemimpin untuk manusia. Kemudian Nabi Ibrahim meminta, dan juga dari keturunanku jadikan mereka pemimpin bagi manusia. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak didapati oleh orang-orang yang zalim. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ini adalah keutamaan dari Nabi Ibrahim, juga ujian. Keutamaan dan juga ujian. Coba perhatikan perkataan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, falamma tubita Ibrahim bihadzal maqam wa adraka hadza talaba dzalika li dzurriyyatihi. Dan ketika Nabi Ibrahim benar-benar menginginkan untuk kedudukan ini dan mengetahui kedudukan ini tinggi, yaitu sebagai pemimpin bagi manusia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kedudukan tersebut untuk keturunannya, agar lita'lu wa darajatuhu wa darajatu dzurriyyatihi. Kedudukan Nabi Ibrahim tinggi dan juga kedudukan keturunannya. Wa hadza aidan min imamatihi, dan ini termasuk juga kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa nushihi li ibadillah, dan perbuatan baik beliau kepada hamba-hamba Allah. Wa mahabbatihi an yakthura fihi murmursyidun, dan kecintaan beliau agar tambah banyak orang-orang yang memberikan petunjuk, orang-orang yang berdakwah. Falillahi azamatu hadhihi alhimam al-aliyah wal maqamat as-samiyah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan tentang tekad yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Apa yang dimaksudkan oleh Syekh? Pelajaran pertama pagi ini adalah seorang pemimpin yang baik untuk rakyat adalah pemimpin yang menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Ciri pemimpin keluarga yang baik adalah pemimpin yang menginginkan kebaikan untuk keluarganya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin untuk manusia. Dan beliau tidak ingin pemimpin tersebut atau kepemimpinan itu hanya untuk beliau. Maka beliau berdoa, wahai Allah, juga untuk keturunanku. Ini menunjukkan bahwasanya sifat dari pemimpin yang saleh, sifat dari pemimpin yang baik adalah tidak melupakan keluarganya, tidak melupakan orang-orang terdekatnya. Bukan hanya dia yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Dia tidak menginginkan bahagia sendirian. Dia mementingkan juga rakyatnya, orang-orang yang bawah tanggung jawabnya. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka pemimpin keluarga yang baik adalah yang memikirkan keturunannya, yang memikirkan kebaikan untuk anak istrinya, tidak mau enak sendiri. Ini pemimpin keluarga yang baik. Demikian pelajaran yang kita bisa ambil dari sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin manusia, dan itu adalah kedudukan yang tinggi, beliau juga menginginkan keturunannya untuk menjadi pemimpin. Persis sekali dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu bil la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pemimpin yang cerdas mengamalkan hadis ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini pemimpin yang benar-benar mempunyai karakter pemimpin. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, fa ajabahur rahimul latif wa akhbara bil mani' min naili hadzal maqam fa qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Maka Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Ini juga menunjukkan pelajaran yang kedua pagi ini, doanya pemimpin itu kabul. Tadi malam kita sudah sering menyebut hadis thalathu da'awatin la turad, tiga doa yang tidak tertolak. Da'watul al-imamul adil, doanya imam yang adil. Memang hadis ini lebih condong kepada kepemimpinan yang besar seperti negara, daerah, kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula hadis ini adalah untuk pemimpin-pemimpin skala kecil yang dipimpinnya, seperti anak dan istrinya. Doanya pemimpin yang adil itu dikabulkan. Makanya dalam ayat apa di dalam tafsir ini Syekh menyebutkan fa ajabahu rahimul latif. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Lembut mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Apa doanya tadi? Yaitu keturunannya mendapatkan kepemimpinan juga. Wa akhbara, dari mana kita tahu bahwa Allah mengabulkan, padahal di dalam ayat tidak terlalu jelas. Dari Allah memberitahukan bahwa iya aku kabulkan, tetapi lihat akhir ayatnya, la yanalu ahdil zalimi, janjiku tidak didapati oleh orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Selain orang-orang yang zalim tidak akan dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, ai la yanalul imamata fid din man zalama nafsahu wa dharraha wa hatta qadraha. Yaitu maksudnya adalah tidak akan seseorang mendapatkan kepemimpinan di dalam agama siapa yang menzalimi dirinya sendiri, membahayakannya, mengurangi kedudukannya. Limunafati dzulmi li hadzal maqam, karena tidak cocoknya, bertentangannya kezaliman dengan kepemimpinan. Pelajaran yang menarik dari apa yang dijelaskan oleh Syekh, semestinya pemimpin jauh dari kezaliman. Pemimpin jauh dari apa? Jauh dari kezaliman. Semestinya begitu. Kenapa? Kemarin waktu di Hasanuddin Majdi, Syekh menjelaskan. Cuma mungkin agak kurang ditekankan oleh penerjemah, yaitu kepemimpinan tidaklah berhak untuk mendapatkannya kecuali seorang yang pantas dicontoh. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada pemimpin negara, pemimpin kabupaten. Kata beliau, al-imamatu la tasluhu illa fi mawdi'il liqtida. Artinya kepemimpinan tidak cocok kecuali orang yang bisa dicontoh. Makanya Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa la yanalu ahdil zalimin. Tayib, benar keturunanmu akan menjadi pemimpin, tapi ingat, orang-orang zalim tidak akan mendapatkannya. Kenapa orang-orang zalim tidak akan mendapatkannya? Karena kalau dia berbuat zalim, maka tidak pantas dia jadi pemimpin. Karena kalau jadi pemimpin dia berbuat zalim, dia akan ditiru oleh orang. Nah, ini masalahnya. Makanya Syekh tadi malam, waktu di malam itu mengatakan, al-imamatu la yasluhu illa li mawdhi'il iqtida. Kepemimpinan tidak cocok diberikan kepada seseorang kecuali orang yang pantas untuk dicontoh. Nah, begitu juga pemimpin keluarga. Tidak pantas dia menjadi contoh kecuali menjadi pemimpin kecuali orang yang pantas untuk dicontoh. Adapun orang yang berbuat zalim kepada keluarganya, seperti tidak mencontohkan yang baik perihal kewajiban-kewajiban, misalkan sholat terlambat, ya, kemudian sering berkata dusta, sering tidak menepati janji, sering tidak memperhatikan anak dan istri, ini adalah perbuatan zalim. yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dan khusus para suami, tepat sebelum sholat subuh, kita di dalam mobil waktu itu bertanya saya kepada Syekh, "Syekh, bukankah engkau orang yang sibuk?" Saya sendiri merasakan bagaimana kesibukan itu kadang-kadang mengambil waktu anak dan istri. Waktu yang aturan kita bersama anak dan istri, dan sebagaimana disebutkan oleh hadis Abu Dzar, saya bilang, "Inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika li ahlika 'alaika haqqan." Sesungguhnya dirimu mempunyai hak, istrimu punya hak. Kita rasakan sendiri kadang-kadang, Syekh. Suami memang kadang-kadang kita lepas dari tugas atau off. Off berdakwah hari Sabtu dan Ahad misalkan. Tapi kadang-kadang di Sabtu Ahad itu juga ada yang ngajak, ngajak makan, ngajak keluar, padahal lagi libur-liburnya. Ini bagaimana, Syekh? Kata dia, "Jangan kamu, lebih-lebih saya." Beliau mengatakan, dan ini perhatikan wahai para suami, ya, jeritan-jeritan istri-istri kita tercinta. Beuh, mantap ya. Ya. Jadi, kata beliau, "Saya punya rumah itu 3 tingkat. 1, perpustakaan. Yang 2, perpustakaan. 3, keluarga saya." Apa beliau ingin ceritakan dari cerita rumah tersebut? Kadang saya tidak naik selama 10 hari ke 3. Sholat langsung masuk perpustakaan, nulis. Keluar lagi untuk sholat. Walau menyuap 1 suapan pun. Akhirnya keluarlah buku-buku yang bermanfaat. Jadi memang kadang-kadang saya sekarang coba lihat, tidak bawa istri keluarga. Lalu solusinya gimana, Syekh? Kita merasakan itu. Maka beliau mengatakan, minimal kamu bawa hadiah kalau keluar kota. Dari luar kota kamu bawa hadiah. Atau cara yang kedua, bawa dia ke tempat-tempat yang kita pergi ke sana. Kata beliau cerita, "Saya pernah ke Kanada, saya bawa istri saya umroh setahun hampir 3 kali, saya bawa 3 kali darinya, haji dan umroh saya bawa." Ini minimal mengurangi, meskipun kita salah dalam hal itu, kata Syekh. Maka perhatikan, ada waktu untuk keluarga. Ada waktu mereka memiliki, ingin bersama-sama dengan suami-suami, dengan bapak-bapaknya. Ya. Nah ini, jadi tidak pantas orang-orang yang berbuat kezaliman untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena terjadi pertentangan antara kezaliman dengan kedudukan pemimpin. Kenapa terjadi pertentangan? Ya. Kemudian kecintaan yang sempurna kepada Allah, rasa takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla mafhumul ayah anna ghairal zalim sayanalul imamah walakin ma'a ityanihi bi asbabiha. Maka pemahaman dari ayat ini menunjukkan bahwa selain orang yang zalim akan mendapatkan kepemimpinan, akan tetapi harus, maksud saya, selain orang yang zalim akan mulia dalam agama ini, tetapi dia harus mengerjakan sebab-sebabnya. Dia harus mengerjakan sebab-sebabnya. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ja'alna al-baita lin-nasi. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah itu sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk, dan yang sujud. Sebelum saya baca tafsiran ayat ini, ada pelajaran menarik juga ketika kemarin bersama Syekh setelah sholat subuh. Beliau di perjalanan dari sini menuju rumah ke Haji Bambang mengatakan, siapa nama imam itu? Saya katakan Farhan ya Syekh. Bacaannya bagus sekali kata beliau. Masya Allah, tabarakallah. Tapi meskipun ada satu yang perlu diperbaiki. Dan ini saya sebutkan demi untuk faedah bagi yang lain. Yaitu ketika ada waqaf. Waqaf jannatin tajri. Karena jannatin tajri artinya surga yang berlari. Waqafnya di situ. Ini tidak bagus. Kenapa? Karena surga tidak lari dia. Yang lari, yang mengalir apa? Sungai-sungai. Maka ini mungkin pelajaran menarik ya. Dan begitulah kalau duduk-duduk bersama orang-orang berilmu senantiasa mendapatkan faedah. Cuma masalah kita kan tidak paham bahasa Arab. Padahal begitu banyak luar biasa faedah yang beliau sebutkan. Jadi untuk bapak ibu sekalian jika baca Al-Quran, jangan berhenti. Kalau dia berhenti pada jannat, bagus. Tapi ketika berhenti pada jannatin tajri, surga yang berlari. Karena tidak ada surga berlari, kata beliau. Surga tetap. Ya, bisa dipahami. Ini bukan untuk beliau saja, tetapi juga untuk yang lain agar kita baca Qur'annya bagus. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى نَمُوذًا بَاقِيًا دَالًا عَلَى إِمَامَةِ إِبْرَاهِيمِ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh yang tetap, yang menunjukkan tentang kepemimpinan Nabi Ibrahim. Wa huwa hadzal baitul haram alladhi ja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam hatan lidzunubi wal atham. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu sisa kepemimpinan Ibrahim masih sampai sekarang adalah itu Masjidil Haram yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siap menuju ke sana adalah termasuk rukun Islam, yaitu maksudnya mengerjakan haji. Dan menuju ke sana mengerjakan haji menghapuskan dosa dan juga maksiat, kesalahan ya. Wa fihi min atharil khalil wa dzurriyyatihi ma 'urifa bihi imamatuhu. Dan di dalam Masjidil Haram tersebut terdapat bekas Nabi Ibrahim dan keturunannya Ismail, yang dengan bekas tersebut benar-benar terkenal bahwasanya memang Nabi Ibrahim adalah pemimpin. wa tadhakkarat bihi halatu, dan dengan bekas tersebut akan teringat keadaan Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wa idh ja'alna al-baita mathabatan linnas, dan ingatlah ketika kami telah jadikan rumah, yaitu al-masjidul haram, sebagai tempat kembali, ay marji'an yathubuna ilaih, tempat kembali yang mereka sering kembali ke sana. Makanya itu orang yang datang ke sana tidak pernah berhenti. Ini bukti janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mathabatan linna. Mathabat itu artinya adalah tempat kembalinya manusia. Selalu orang ingin seperti ke sana. Ada pelajaran menarik juga saya tanyakan tentang kepada Syekh Ali kemarin. Ini bisa kita perhatikan kalau nanti di sana. Yaitu batasan tanah suci. Apakah sama dengan batasan Masjidil Haram? Maka kata Syekh, kalau ada yang menyamakan, karena kan kalau saya ingin tulis ya, Masjidil Haram, tanah suci itu misalkan begini. Ini tanah suci Mekah. Di sini ada Ka'bah. Ya. Nah, di sini Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Apakah sholat yang di dalam sini 100.000 sholat sama juga di sini 100.000 sholat? Artinya batasan Masjidil Haram adalah sama sampai sini, bukan hanya di sini. Ya, maka Syekh menjawab, yang berpendapat dengan dalil, yang berpendapat dengan pendapat bahwa batasan yang utama, artinya pelipatan pahala 100.000 sholat kalau orang sholat sampai ke tanah suci seluruhnya, mereka berdalil dengan surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Nah, Rasulullah SAW isra'nya bukan di sini. Dan bukan dari sini. Tetapi dari selain masjid yang ada Ka'bahnya. Di rumah salah seorang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Masjidil Haram yang sholat di dalamnya 100.000 juga sampai di sini. Kata Syekh, ini dalil tidak kuat dan tidak rinci. Kenapa? Karena di sana ada pendapat yang lebih kuat, yaitu yang dimaksudkan sholat di sini adalah 100.000 sholat. Jadi kalau sekarang di sini ada mal-mal, orang biasa sholat di mal-mal ini, betul? Ya. Maka menurut pendapat Syekh itu kurang mendapat 100.000. Kenapa? Apa dalilnya? Beliau mengatakan karena dalam lafaz riwayat Muslim, illa Masjidil Ka'bah. Karena di dalamnya sholat yang 100.000 itu pahalanya ada di pada Masjidil Ka'bah. Ya, Masjidil Ka'bah. Ini para ikhwah sekalian. Jadi kalau kita umroh atau haji, usahakan jangan ketujuh orang duduk di lantai-lantai luar sini. Di dalam masih kosong. Masuk ke dalam, merangsak ke dalam. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Tetapi pendapat ini pun kalau saya pian tanyakan ke ulun, ulun tidak 100% menerima pendapat itu. Karena di sana banyak ulama-ulama besar yang juga berfatwa dengan pendapat yang pertama tadi, bahwasanya seluruh tanah suci sholat di dalamnya 100.000. Baik. Li husuli manafi'ihim ad-dininah wa dunyawiyah. Agar kenapa orang-orang suka pergi ke Mekah, pulang pergi ke Mekah? Jadi Pak, orang pergi ke Mekah itu dulu bukan hanya sekedar zaman sekarang ingin umroh. Enggak. Mereka ingin berdagang di sana. Yang dari Syam, dari Irak, datang ke Mekah untuk berdagang saja. Makanya disebutkan oleh Syekh, karena mereka mendapat manfaat baik agama ataupun akhirat. Yataraddaduna ilaihi, berpulang-pulang ke sana, selalu kembali ke sana, selalu kembali ke sana. Wala yaqduna minhu wataran, dan mereka ketika pulang pergi ke sana itu tidak merasa capek. Waja'alahu amnan ya'manu bihi kullu ahad, dan Allah menjadikan Masjidil Haram aman, yang mana setiap orang aman di Masjidil Haram. Hatta al-wahsh wa hatta al-jamadat kal asyjar, sampai binatang buas tidak ada di kota Mekah, dan sampai jamadat yaitu batu-batuan, sampai benda-benda mati seperti batu-batuan itu tidak ada yang membahayakan kota Mekah. Jadi tidak ada ceritanya gunung merapi di kota Mekah. Tidak ada ceritanya gunung longsor di kota Mekah, enggak ada. Ini karena aman, ya, karena aman. Kemudian walihadza kanu fil jahiliyah ala syirkihim yahtarimunahu ashaddal ihtiram. Oleh karenanya orang-orang di masa jahiliyah, padahal mereka musyrik, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Padahal mereka musyrik, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Wa yajidu ahadahum qatilu abih fil haram. Sampai saking mengagungkannya Ka'bah, seseorang mendapati pembunuh bapaknya di Masjidil Haram. Jadi misalkan ada si fulan, sang anak, baru meninggal bapaknya. Yang membunuh ada di Masjidil Haram. Ini tidak diapa-apain oleh sang anak tersebut. Saking mereka mengagungkannya Ka'bah. Fala yuhayyijuhu. Ya. Tidak diapa-apakan oleh anak tersebut. Karena mengagungkan Ka'bah tersebut. Falamma ja'al Islam zadahu hurmatan wa ta'ziman. Ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka Islam menambahkan kemuliaan dan pengagungan terhadap Masjidil Haram. Wa tasyrifan wa takriman, dan pemuliaan terhadap Masjidil Haram. Qad ju'ila al-an muqabilu babil Ka'bah wa anna al-murad bihadha raq'at at-tawaf. Telah dijadikan sekarang di depan pintu Ka'bah, ya. Yaitu yang dimaksudkan ini adalah salat 2 rakaat setelah tawaf. Ini demi pengagungan terhadap Ka'bah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yustahabbu an takuna khalfa maqami Ibrahim wa alaihi jumhurul mufassirin. Maka dianjurkan untuk mengerjakan salat 2 rakaat di belakang tempat pijakannya Nabi Ibrahim. Dan ini adalah pendapatnya para ulama tafsir. Wa yahtamilu an yakuna al-maqam mufradan mudhafan fa ya'ummu jami'u maqamat Ibrahim fil hajj. Dan bisa dimungkinkan juga bahwasanya yang disebut dengan maqam adalah dia tunggal, tempat pijakannya Nabi Ibrahim tunggal, maka berarti seluruh tanah suci yang pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim itu adalah disebut dengan maqam Ibrahim. Apa yang dimaksudkan dari penjelasan ini? Inilah menunjukkan kepemimpinan Ibrahim. Sampai sekarang Ibrahim masih diikuti oleh manusia. Buktinya orang-orang sholat di belakang maqam Ibrahim. Ya, sholat di belakang maqam Ibrahim. Dan cerita menarik tentang maqam Ibrahim, Ka'bah dulunya digabung dengan maqam Ibrahim. Itu ada ini Ka'bah, ini Hijr, ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani. Makam Ibrahim dulunya di sini, dia nempel dengan Ka'bah sampai kepada kepemimpinan Umar bin Khattab. karena di pemimpinan Umar bin Khattab banyak kaum muslim, kalau seandainya makam Ibrahim di sini, sedangkan setelah tawaf salat 2 rakaat, maka akan mengganggu orang yang tawaf. Akhirnya makamnya dipindah ke sini agar di sini bisa dijadikan sebagai orang yang tawaf. Ini di zaman siapa? Zaman Umar bin Khattab. Kok berani sekali Umar bin Khattab? Karena beliau juga yang memberikan saran kepada Rasulullah agar setelah tawaf sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan itu disetujui oleh Allah dengan turunnya ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Makanya Umar bin Khattab yang mempunyai cerita sendiri dengan makam, beliau berani menurunkan atau menjauhkan makam dari Ka'bah. Makam artinya tempat pijak Nabi Ibrahim ketika membenarkan Ka'bah. Ka'bah itu hancur beberapa kali. Disebutkan pada sejarah yang membangun Ka'bah pertama kali adalah malaikat. Kemudian Nabi Adam, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu orang-orang dari kafir Quraisy, kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang diperluas terus Masjidil Haramnya. Nah, ini cerita tentang makam Ibrahim. Ini menunjukkan kepemimpinan Nabi Ibrahim sampai sekarang. Bahwasanya orang-orang sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, pelajaran yang menarik kita bisa ambil bahwa pemimpin yang tidak berbuat zalim, dia selalu akan mendapatkan nama baik di tengah manusia. Pemimpin yang tidak berbuat zalim akan selalu mendapatkan nama yang baik di tengah manusia. Pemimpin keluarga yang tidak berbuat zalim, ya, dia akan mendapatkan nama yang baik di tengah orang tua, di tengah anak-anaknya dan keluarganya. Kalau seandainya ada bapak berbuat zalim, ada ibu berbuat zalim, maka anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang durhaka. Jadi saya sering menyinggung, karena ini pelajaran umroh luar biasa. Saya sering menyinggung bahwa sebagian orang tua kadang-kadang adalah sebagai penyebab anaknya durhaka kepadanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang berbuat zalim kepada anak-anaknya. Tidak memperhatikan anak. Kemudian sering kasar terhadap anak. Atau tidak menjaga kesucian. Menyeleweng. Bapaknya berzina, ibunya mungkin mempunyai pria idaman lain. Akhirnya anak-anaknya hancur, rusak, binasa. Ya. Maka saya katakan inilah kedurhakaan orang tua terhadap anak. Membuat anak-anak menjadi durhaka. Dan itu pemimpin yang tidak bagus. Tidak akan dikenang baik oleh sang anak. Tetapi kepada anak pun saya katakan bahwa bagaimanapun keadaan orang tua kita, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Artinya gaulilah mereka berdua di dunia dengan baik. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah saya agak ke sebelah barat, itu bisa tempat mengambil air yang jauh. Itu ada perpustakaan itu. Malah di situ digunakan dengan bahasa Indonesia. Dilarang untuk beribadat. Tapi ceritanya katanya itu tempat lahir Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua. Lalu kenapa? Pertanyaannya kenapa? Apa sebenarnya? Bahwa itu hanya tempat lahir Rasulullah. Kemudian yang kedua, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, saya pernah mendengar ini hadis tentang di pada saat sebelum penghisapan itu manusia datang ke tempat Nabi Ibrahim untuk meminta menghadap Allah Subhanahu wa taala, memintakan. Lalu bahwa beliau telah berdusta 3 kali gitu. Iya. Nafsi-nafsi-nafsi-nafsi itu adakah riwayat beliau? Iya. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yaitu tentang bahwa di samping Ka'bah ada, jadi begini. Di sini Zam-Zam. Di sini Hajar Aswad ya. Di sini dulunya Zam-Zam. Ya, saya masih mendapati masuk ke bawah Zam-Zam itu tahun 2001. Ya, masih ada Zam-Zam tersebut. Nah, karena menyebabkan kemacetan yang biasanya akhirnya di situ ada korban, maka ditutup oleh pemerintah Saudi. Makanya akhirnya sekarang lantainya itu sangat luas. Bahkan di zaman sekarang diperluas lagi. Di zaman sekarang diperluas lagi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makam Ibrahim sudah kita jelaskan, di luar sana di sini tempat sa'i. Ini Safa, Marwah. Nah, di sini di jauh di luar di sini ada sebuah bangunan yang katanya tempat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Kalaupun benar, kenapa? Kalau tidak benar juga kenapa? Artinya kalau benar, apakah kemudian kita tabarruk gitu? Ya. Bahkan untuk umrah saya tidak setuju kalau pergi ke Gua Hiro. Ngapain? Ya, ke Jabal Tsur. Ngapain? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pergi ke Madinah, kemudian beliau berhaji ke Mekah otomatis. Beliau pergi ke Madinah hijrah kan? Tinggal di sana 10 tahun. Di akhir hayat beliau, beliau hijrah. Beliau haji. Dan dalam kehidupan beliau selama beliau tinggal di kota Madinah ke kota Mekah 4 kali untuk mengerjakan umrah. Selama itu tidak pernah Rasulullah SAW pergi ke Gua Hiro, ke Jabal Tsur, ya, nggak pernah. Jadi tidak perlu yang seperti dan itu bisa menghemat biaya untuk travel sehingga orang-orang mampu untuk pergi ke sana. Kan itu biaya bus kena, ya. Kemudian nanti yang ada cuma foto-foto narsis di belakang. Ini pelajaran yang sangat luar biasa saya dapati ketika umrah kemarin. Jadi banyak foto model dan fotografer di Masjidil Haram. Nini Tuhan narsis. Nah, maksud saya begini itu ini handphone ataupun tablet di belakangnya Ka'bah. Nah, ini pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun iya, kenapa? Artinya apakah kita ingin sholat di sana atau sudah tidak ada lagi bekasnya? Ya. Yang ada itu yang paling baik kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Bukan untuk mencari tempat-tempatnya. Nah, kemudian sedangkan tentang perkara Nabi Ibrahim ketika dimintai syafaat udhma oleh manusia, maka beliau menolak. Beliau mengatakan, itu hadis riwayat Bukhari, Pak. Beliau mengatakan bahwa saya pernah berdusta. Tetapi kata-kata dusta di sini untuk sebuah maslahat. Yaitu yang salah satunya adalah beliau pernah mengatakan siapa yang saya cari ayatnya sebentar. Ini cerita tentang ketika beliau menghancurkan berhala-berhala. Ya. Nabi Ibrahim ditanya oleh ya. dalam surat Al-Anbiya. Ya. Ayat 63. Dari 62 sampai 63. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh Namrud dan kaumnya. Qalu a anta fa'alta hadza? Kata rakyat Namrud, apakah kamu yang mengerjakan ini wahai Ibrahim? Menghancurkan hadza bi alihatina ya Ibrahim? Menghancurkan tuhan-tuhan kami ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Artinya tidak, yang mengerjakan ini adalah kabiruhum, yang lebih besar dari mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini coba kamu tanya. Jadi Nabi Ibrahim menyisakan satu. Jadi ceritanya begini, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu yang besar. Ya. Ini taktik politik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Satu yang besar berhala. Ketika beliau ditanya, wahai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, ya, tidak. Tetapi yang menghancurkannya adalah yang lebih besar darinya. Atau yang paling besar dari. Nabi Ibrahim pada saat itu menginginkan yang paling besar itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau baru menunjuk. Nih, tanya. Dusta enggak beliau sebenarnya? Tidak. Ya, ini tanya. Siap. Apakah dia akan menjawab pertanyaan kalian? Ya. Ini salah satu di Nabi Ibrahim menganggap itu sebagai dusta. Akhirnya beliau tidak mau meminta syafaat uzma kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang syafaatul uzma hanya untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga yang dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk dusta. Gitu. Dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian nabi-nabi banyak ada melakukan kesalahan ketika syafaat uzma tersebut. Misalkan Nabi Isa, kata beliau, aku tidak bisa meminta itu. Nafsi-nafsi. Kenapa? Karena aku pernah, Nabi Musa maksud saya, karena aku pernah membunuh orang. Ya. Nabi Musa pernah membunuh orang demi untuk melawan membela seseorang. Jadi beberapa kesalahan, tetapi kesalahan tersebut bukan murni kesalahan, tetapi ada nilai kebenaran di dalamnya. Demikian, wallahu a'lam. Cukup kiranya kita satu lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menunjuk kepemimpinan Ustaz. Itu kalau secara Islam kan ada empat kata. Amanah, fatonah, sidik dan tablik. Nah, karena kita menunjuk suatu pemimpin itu berdasarkan kelompok atau karena kedekatan, pertemanan. Nah, jadi tidak tahu syarat-syarat tersebut, Ustaz. Tapi dalam perjalanannya dia tuh hilang satu persyaratan, tidak amanah gitu. Apakah itu bisa kita protes atau kita ganti dengan pemimpin yang baru, Ustaz? Karena dilihat ini akan banyak merusak gitu. Demikian, Ustaz. Makasih. Iya. Untuk rakyat ketika melihat pemimpin yang tidak baik atau yang zalim, ada cara di dalam Islam, yaitu memberikan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang berwenang, pemimpin yang berwenang, maka janganlah dia memperlihatkannya dengan di hadapan khalayak ramai. Jangan. Karena hal itu akan membuat malu sang pemimpin dan membuat kredibilitas pemimpin turun. Padahal dia harus mempunyai kewibawaan dan juga kedudukan yang tinggi tengah masyarakat, sehingga dia bisa memerintah dan dia bisa melarang. Artinya perintahnya didengar orang, larangannya dipatuhi orang. Makanya kalau kita mau mendapati pemimpin yang tadi tidak amanah misalkan, otomatis dia harus mendapati nasihat. Nasihat di sini kita bisa berikan kepada pemimpin langsung, ya, tidak di hadapan khalayak ramai. Tidak seperti kelompok-kelompok pergerakan. Saya pernah ikut sebuah seminar kelompok pergerakan yang sering kalau lagi seminar di dalamnya cuma menghina pemerintah. Menghina pemerintah. Kemudian di dalamnya juga kadang-kadang menakut-nakuti keberagamaan umat Islam. Obat-obat katanya dibuat dari yang haram. Pokoknya yang seperti itu. Dan kelompok ini saya tanya kepada Syekh. Syekh mengatakan bahwasanya kelompok ini adalah orang yang berjualan di dasar laut. Kelompok ini adalah orang yang bercocok tanam, bertani di dasar laut. Bisa gak bertani di dasar laut? Mustahil. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Maka cara Islam yang ditunjukkan ahlu sunnah wal jamaah ketika ingin memberikan petunjuk, menasehat kepada pemimpin yang zalim, tidak amanah, adalah man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alania. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat, maka jangan di depan khalayak ramai. Falyakhudh biyadi, ambil tangannya berduaan. Fa in qabila fala. Jika diterima nasihatnya, itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau seandainya tidak, maka cukup. Itulah sudah kewajiban rakyat. Kita tidak berharap pemerintah, kita berharap, tetapi kita tidak bisa memaksa pemerintah untuk berubah. Kita hanya bisa memaksa pemerintah memberikan nasihat kepada pemerintah yang zalim. Itu pun tidak boleh di hadapan khalayak ramai. Berdua-duaan. Ustaz, banyak sekarang protokolernya. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya bisa nasihat kita sampai yang jelas dan jangan di depan khalayak ramai. Begitu caranya. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mendengar ada teman kita yang sering umrah ke Tanah Suci Mekah. Setiap 7 putaran tawaf, mereka tidak salat di muka makam Ibrahim, tetapi salatnya di Hijiyah Asma'. Yang saya tanyakan, apakah manfaat daripada salat di Hijiyah Asma' itu daripada di makam Ibrahim? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bagus pertanyaannya. Kalau seandainya ditanya manfaat, maka dia adalah bagian dari Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Laula hudatsa wahdin, laula hudatsa haditsu qaumika ahdin bil kufr, laj'altaha Ka'bah." Kalau seandainya karena bukan karena kaummu yang baru masuk Islam meninggalkan kekafiran, aku ingin jadikan Ka'bah seperti bentuk asalnya. Bentuk asal Ka'bah itu bukan bukan kubus, bukan merobak, bukan 4 persegi, tetapi dia lonjong. Bentuk Ka'bah itu seperti ini sebenarnya. Ya, kemudian dijadikan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Jadi ada cerita-cerita menarik tentang Ka'bah sebenarnya. Mungkin saya akan bahas nanti kalau musim-musim haji. Kenapa pintu Ka'bah itu tinggi? Salah satu sebabnya kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang dari kaummu, kafir Quraisy maksudnya, karena mereka merasa memiliki Ka'bah, maka dengan pintu yang tinggi mereka bisa memilih siapa yang bisa masuk ke dalam Ka'bah dan siapa yang bisa keluar dalam Ka'bah. Kalau aku diberikan kewenangan, kata Rasulullah SAW, aku akan jadikan Ka'bah itu mempunyai 2 pintu agar semua orang bisa masuk dan semua orang bisa keluar. Nah, Kemudian Hijr, nama yang benar itu adalah Hijr sebenarnya. Kenapa disebut Hijr Ismail? Karena diriwayatkan Nabi Ismail dikubur di situ. Tetapi itu riwayat lemah. Ya. Nah, kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hijr ini bukan dari Ka'bah seluruhnya, tetapi hanya sebagian dari Hijr Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan umatku akan sholat di Ka'bah seluruhnya. Artinya bisa sholat. Makanya dia bagian dari Ka'bah. Ya. Nah, kalau ditanya apakah bermanfaat, maka jawabannya iya. Bermanfaat sholat di Ka'bah. Karena berarti dia sholat di dalam Ka'bah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau dikaitkan dengan tawaf dan umroh, maka tidak ada contohnya. Ya. Yang ada contohnya adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda, kullu sab'ati ashwat raka'atan. Setiap 7 putaran ada 2 rakaat sholat. Seperti itu. Jadi yang benar setelah tawaf, baik itu tawaf umroh, tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, setelah tawaf, sholatnya di belakang makam Ibrahim. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.